طيب مفهوم بولهم قرأوا عند المتزوجين والعزاب قرأوا الحديث بارك الله فيكم masuk hadis yang ke-13 qala an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat abu hurairah yang diridhai oleh Allah beliau mengatakan ma'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencacati ta'aman makanan qattu sama sekali. Ma nafiyah ta'aman nakirah. Ini menunjukkan apa? Apapun jenis makanan itu. Ikan pula masuk dari makanan adalah minuman juga. Nabi tidak pernah mencacati makanan apapun, ya, banyak atau sedikit, apapun jenisnya, tidak pernah dicacati oleh Nabi SAW. Inishtahahu, jika Nabi SAW berselera terhadap makanan itu, ada keinginan untuk makan, ada selera, ya, ada syahwat, nah itu ya. Ini ishtahahu, kalau Nabi SAW berselera terhadap makanan itu, akalahu, maka beliau memakannya. Wa in karihahu, namun kalau beliau tidak senang, tarokahu, Nabi meninggalkannya, tidak memakan, tidak pula mencela makanan tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini barakallahu fikum, ya, ini terdapat sunnah fi'liyah atau dengan bahasa lain tarku, yaitu meninggalkan perkara yang haram itu, apa itu, mencacati makanan. Terdapat sunnah Nabi SAW berupa fi'il beliau. Apa fi'ilnya? Beliau tidak mencacati makanan. Dan makanan di sini sebagaimana kita singgung, ya, ta'am mencakup al-ma'kulat wal-mashrubat, mencakup makanan, demikian juga mencakup minuman. Maka mafhum dari hadis ini hendaklah seseorang menghargai makanan yang dihidangkan kepadanya. Mafhumnya hendaklah menghargainya. Satu, menghargai itu sebagai bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudahan dari Allah, dan itu adalah apa yang bisa disuguhkan oleh saudaranya misalnya. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia seperti manusia yang lainnya. Manusia seperti manusia yang lainnya, mencintai, menyenangi sesuatu, nah, juga tidak menyenangi yang lainnya. Selera terhadap sesuatu, enggak berselera terhadap yang lainnya. Ini termasuk dari adab yang semestinya diperhatikan dan diamalkan oleh setiap dari kita ketika mendapatkan makanan yang tidak kita senangi untuk tidak mencacatinya. Berikutnya juga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, ketika kita menyenangi sesuatu makanan, memuji makanan tersebut, dipuji. Seperti dalam hadis ni'mal al-udumu al-khalla, senikmat-nikmat lauk adalah juga sebutan itu. Nabi memujinya. Di mana pujian itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu ya. Memuji. Sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah juga sebagai bentuk apa? Terima kasih kepada yang buat. Yang buat senang kalau dipuji, ya. Insyaallah sambelnya enak pas, nah itu ya. Apalagi ikannya mantap. Nah, senang yang masak. Oh iya, kapan-kapan bisa diulangi lagi misalnya. Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini. Dalam hadis ini ada adab yang butuh diperhatikan. Adab yang lainnya sangat banyak terkait dengan makan dan minum. Ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencakup segala permasalahan, bahkan dalam masalah makan minum juga ada adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.